tubuh yang bertahan di antara lusinan tank baja para penjaja, pas moral, pembual dan lusinan secara tidak dibawal. Inilah diskografi kesuri bumi yang ditulis bersama darah. Rintian tetesan air mata saksi tanah syuhada pada baper-baper perjuangan yang tak kenal lelah. Setiap gerilya para mujahidin yang tak pernah gentar membakar sejarah kebohongan media boneka Zion. Ketika tesis konspirasi coba rangkai sipin diwajahkan dari saksi para syuhada. Tapi kami telah bersumpah untuk tak akan pernah menyerah. Berakai tirai kebangkitan Islam, apapun resikonya. Belajar untuk tak pernah gentar pada lusinan benteng barbar. Sejak kita berjumpa kembali di